Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita, acara penyejuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi. Insyaallah pada hari ini kita mencoba untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana gambaran hari kiamat selanjutnya yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang-orang yang melakukan kezaliman. Para pendengar rahimakumullah, ini adalah gambaran lain nanti pada hari kiamat, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia, ya, dari sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kepada manusia terakhir yang melihat langsung faktanya bagaimana terjadinya hari kiamat, semuanya dikumpulkan oleh Allah tanpa terkecuali apakah dia orang mukmin atau orang kafir, apakah dia orang fasik atau orang munafik, apakah dia nabi atau bukan orang biasa, apakah dia orang yang kufur ataupun orang yang beriman. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, bahkan yang mati di dalam lautan, yang mati terbakar, yang mati menjadi bakar menjadi debu dan sebagainya, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisinya pada saat itu adalah wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, seluruh kepala, seluruh mata tertunduk di hadapan Allah yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri. Menarik kalau kita perhatikan ayat ini, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita semua bahkan bahwa kelak nanti di hari akhirat kita akan tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berani membangkang, walaupun di dalam kehidupan dunia dia adalah orang yang menampilkan sosok-sok hebatnya, ya. Aku kan hebat, untuk apa aku salat? Ya, aku kan orang kaya, untuk apa aku berzakat? Ya, aku kan orang yang seorang bisnismen, untuk apa aku puasa? Di dunia seseorang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih berbuat atau tidak berbuat, melaksanakan perintah Allah atau tidak, tapi nanti di hari akhirat tidak ada lagi yang bisa mengatakan tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya akan tunduk. Wa anatil wujuhu, seluruh kepala akan tertunduk, pandangan akan terkonsentrasi pada satu titik, karena disadari atau tidak semuanya merasa ketakutan dan kegalauan karena akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh suatu gambaran yang begitu sangat mencekam. Wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Pada hari itu akan ada kepala-kepala yang tertunduk malu, tertunduk karena begitu sangat ketakutan. Kepala yang tertunduk karena tidak sanggup untuk melihat Sang Maha Penguasa yang selama ini dia tentang, yang selama ini dia tidak patuhi, ya. Ya. Wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah, karena perbuatannya yang begitu sangat terhina dan sangat buruk sekali. Ini menjadi suatu perenungan kepada kita semua, karena sendiri Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan lil hayyil qayyum, tertunduk semua kepada yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri. Pada saat itu yang menjadi penguasa mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah membuktikan hayyul qayyum, Allah itu Maha Hidup. Di dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang kekal. Coba perhatikan, Nabi Adam adalah nabi pertama, tapi sudah tidak ada lagi saat sekarang ini. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah salah satu habibullah, kekasih kekasih Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada lagi bersama kita saat sekarang ini. Kita juga punya batas di dalam kehidupan ini, ya. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imita fahumul khalidun. Wahai Muhammad, orang-orang sebelum kamu tidak ada yang kami jadikan mereka itu kekal hidup. Afa imita fahumul khalidun, apakah setelah engkau meninggal akan ada orang-orang yang orang-orang yang kekal? Jadi salah sekali pemahaman kalau ada yang mengatakan bahwa ada manusia yang langgeng di dalam kehidupan ini. Cerita tentang Nabi Khidir yang katanya Nabi yang masih hidup sampai sekarang ini sejak zaman Nabi Musa alaihissalam itu tidak benar, ya, karena Allah sudah menggambarkan dengan tegas afa imita fahumul khalidun, ketika engkau meninggal wahai Muhammad apakah ada orang sebelum kamu itu yang akan kekal selama-lamanya? Tidak ada. Ya, cerita tentang pimpinan kelompok Syiah, ya, yang menganggap ada salah satu pimpinannya siapa Ustaz Bajrul yang kelak akan dibangkitkan pada hari akhirat, Imam Mahdi. Katanya Imam Mahdi itu masih hidup sampai sekarang. Ini tidak benar karena dibantah langsung oleh Al-Qur'an. Ya, tidak ada yang kekal selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada manusia yang berumur panjang, semuanya yang sebelum-sebelumnya sudah mengalami kematian. Ini adalah keterangan tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum nanti kita menundukkan pandangan di hadap Allah, di hadapan Allah tundukkanlah kepala kita di hadapan Allah pada saat kita menjalani kehidupan dunia ini. Salatlah dan tundukkanlah kepala itu. Untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita ada studio Ustaz kita, silakan Ustaz Bajrul. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat ini juga masih membicarakan tentang bagaimana keadaan hari kiamat, tapi ceritanya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wajah kita, muka kita nanti pada hari kiamat akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah yang hidup hayyun dan Allah yang berdiri sendiri yaitu Al-Qayyum. Kenapa Allah menunjukkan mengatakan sifatnya Hayyun, ya Hayyul Hayyul Qayyum? Karena Allah yang Maha Hidup, semuanya akan mati. Semuanya akan mati karena Allah yang Maha Hidup nanti sendiri. Maka disebutkan di situ sifat Allah Hayyun Al-Qayyum dan Allah yang berdiri sendiri. Maka pada hari kiamat nanti, ketika seseorang itu sudah tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup, yang hidup, Allah yang hidup dan Allah yang berdiri sendiri, maka disebutkan Allah waqad khaba man hamala zulma. Maka Allah mengatakan orang akan sangat merugi apabila dia melakukan kezaliman semasa hidupnya di dunia, dan itulah yang dibawanya nanti akhirat kelak nanti. Karena apa? Karena sangat berseberangan sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah terpancar dari keindahan dan segala keindahan, segala kebijaksanaan, segala keputusan yang maha adil, terbukti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan mi'rajnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Allah Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang rasakan kepedihannya sedikit pun ketika ia dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diperlukan lagi untuk mengingat bahwasanya ketika kita dihadapkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan perlakuan kezaliman yang telah dilakukan di hari kiamat nanti. Itu akan kita merasakan rugi yang sangat-sangat mendalam ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita tanamkan dalam konsep kehidupan kita, bahwa bagi orang yang baik harapan masih ada kesempatan, sementara orang yang zalim yang sekarang akan tertutup oleh tabir, akan benar-benar putus harapan. Itulah gambaran pada hari kiamat nanti. Tapi ketika orang berbuat baik di dunia ini tentu akan punya harapan, mesti akan bertemu dengan Allah dan akan membawakan kebahagiaan ketika kezaliman itu ia tinggalkan, baik untuk dirinya maupun orang lain. Itu saja Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan kita untuk kajian kita pada hari ini, bahwa nanti kelak di hari akhirat semuanya akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan kezaliman di dalam kehidupan dunia akan merasakan ketakutan dan juga rasa putus asa, sehingga akhirnya dia merasa tidak ada harapan lagi bagi kehidupannya. Cobalah untuk berkaca dari keterangan ayat ini, jangan sampai nanti pada hari akhirat kita merasa putus asa, tidak ada harapan. Karena pada hari itu harapan satu-satunya kita adalah Allah Subhanahu wa taala meredai segala perbuatan kita. Mudah-mudahan di dalam kehidupan ini kita mencari terus keridaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya nanti pada hari akhirat waradiyallahu qaula, Allah akan meredai segala apa yang kita katakan dan segala apa yang kita perbuat. Insyaallah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.